Kemudian kaidah yang keempat. Nah, kaidah yang keempat ini sebenarnya bisa dianggap sebagai buah dari tiga kaidah sebelumnya. Buah dari tiga kaidah sebelumnya. Kita terangkan. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Sungguhnya kaum musyrikin di zaman kita ini lebih besar lagi, lebih tebal lagi kesyirikannya daripada kaum musyrikin di masa Rasulullah SAW. Ini kesimpulan kaidah. Jadi sekarang di kaidah keempat, beliau hanya menekankan bahwa kaum musyrikin di masa beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal 200 tahun yang lalu ya, apalagi di masa kita. Ya. Kaum musyrikin di masa itu, kesyirikannya lebih dahsyat, lebih besar daripada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Dari mana sisi lebih dahsyatnya? Ini bisa terlihat dari kaidah-kaidah sebelumnya. Iya kan? Terlihat dari kaidah-kaidah sebelumnya. Kita baca dulu alasan dari mana sisi lebih besarnya. Kita selesaikan kaidah ini. Kemudian saya akan ulas. Dikatakan lebih besar dari kesyirikan di zaman ini, itu lebih besar daripada kesyirikan di zaman Rasulullah. Karena lian al-awwalina yushrikuna fil rakhai wa yukhlisuna fil syiddah. Kaum musyrikin di masa Nabi, ketika mereka berbuat kesyirikan, kesyirikannya itu pada saat tenang saja, pada saat lapang mereka berbuat kesyirikan. Adapun kalau mereka dalam keadaan kesusahan, kesulitan, ikhlas mereka beribadah hanya kepada Allah. Itu kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Adapun musyrik di zaman kita ini kesyirikannya terus menerus. Fir rafa'i wa syidda, dalam waktu lapang maupun waktu susah. Iya kan? Ini disaksikan atau tidak? Disaksikan. Ya, orang-orang dalam keadaan kesusahan datang ke kuburan minta supaya dilapangkan kesusahannya. Pada saat dia susah. Kalau musyrikin di zaman dulu enggak. Seperti ayat ini. Contoh kita ambil ayat ini ya. Dalilnya kata beliau, dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lakuddin falamma najjakum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka mengarungi lautan, berada di atas perahu, kemudian mereka mendapatkan kesulitan di tengah jalan, apakah badai karena suatu yang dahsyat di laut, apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lakuddin. Mereka beribadah, berdoa hanya kepada Allah saja. Ikhlas agama untuk Allah. Ini kaum musyrikin. Ketika susah ikhlas betul berdasarkan nas ayat. Falamma najjakum minal barr idza hum yusyrikun. Begitu diselamatkan ke daratan, apa yang mereka lakukan? Kembali lagi berbuat kesyirikan. Ya. Itu kaum musyrikin di zaman Rasulullah. Tapi di zaman ini kesyirikannya lebih dahsyat. Mereka dalam keadaan susah pun berdoa kepada selain Allah. Iya kan? Betapa banyak orang yang dalam keadaan susah, dia berdoa kepada selain Allah. Ada yang berdoa kepada Habibnya, ya Habib Pulan, ya Habib Pulan. Habibnya tidak ada di negeri sana. Bahkan ada yang sudah meninggal. Ini namanya beribadah kepada selain Allah. Syirik akbar. Dan kesyirikannya lebih dahsyat dari kesyirikan kaum musyrikin. Kisah yang sangat menarik sekali menunjukkan bahwa mereka kesyirikan di zaman yang lebih dahsyat. Ada seorang yang saya pernah baca, dia menulis buku, dia ceritakan pengalamannya bahwa dia dari negeri Yaman melakukan perjalanan ke Saudi Arabia pakai perahu. Maka di tengah lautan badai yang sangat dahsyat sekali. Ya. Perhatikan, maka orang-orang musyrikin apa yang dia lakukan? Ya, mengaku Islam ya, tapi kita katakan musyrikin karena berbuat kesyirikan. Ya. Dia katakan apa? Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Habibnya, wahai Habib Pulan, selamatkanlah kami. Wahai Habib Pulan, lindungilah kami. Ya. Palingkanlah badai ini kepada kami. Subhanallah. Dalam keadaan susah. Ini kisah kenyataan. Maka orang penulis kitab ini menegur orang-orang yang berdoa kepada Habib-Habibnya itu. Katanya tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Apa mereka lakukan? Ini rupanya kami kena musibah gara-gara kamu. Begini dia kata. Ini gara-gara kamu. Kamu rupanya menjadi diam. Kita kena musibah ini. Maka mereka hampir saja melemparkan dia ke laut. Katanya alhamdulillah saya diselamatkan oleh awak kapal itu. Demikian keadaannya. Jadi sekarang yang kita ambil pelajaran di sini, bahwa kaum musyrikin di zaman ini itu kesyirikan yang lebih besar dan lebih fatal. Kenapa? Musyrikin di zaman Nabi mereka berbuat kesyirikan kapan? Di waktu lapang, waktu senang saja. Kalau di waktu susah, waktu berat, mereka kepada siapa berdoa ya? Kepada Allah. Itu musyrikin di zaman Nabi. Kalau musyrikin di zaman kita, syiriknya semua waktu. Dan saya sendiri pernah menyaksikan itu. Pernah satu hari saya di perjalanan haji bersama jemaah haji Indonesia. Maka di tengah jalan mobilnya rusak, mogok mobilnya tengah jalan. Maka ada yang komat-kamit mulutnya, kayak berdoa begitu. Ya. Begitu saya dikasih, apa yang dia ucapkan? Dia berdoa, wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan. Minta kepada Habibnya. Ini dalam keadaan melakukan haji lagi. Haji tetapi melakukan syirik akbar, penghancur amalan. Lalu terima hajinya. Karena itu, hendaknya kita pahami kaidah-kaidah penting ini. Betul-betul bermanfaat bagi manusia dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini letak besarnya kesyirikan kaum musyrikin di zaman Rasulullah. Sisi yang pertama di sini disebutkan. Ya, kalau kita ingin globalkan pembahasan sambil menyimpulkan apa yang telah lalu, saya katakan begini, bahwa kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman ini itu lebih besar dan lebih fatal dari kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ada lima. Dan ini termasuk lima perkara yang membedakan antara kesyirikan orang-orang di zaman ini dan kesyirikan di zaman Nabi. Alasan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Kaum musyrikin di zaman Nabi, kalau mereka berbuat syirikan itu di waktu lapang saja. Di waktu senang. Adapun di waktu susah, mereka berdoa hanya kepada Allah. Kalau kamu syirikin di zaman ini, syiriknya kapan? Semua keadaan. Perbedaan dari sisi yang kedua. Ini bisa diambil dari kaidah yang pertama. Kalau kamu syirikin di zaman Nabi, syiriknya dalam masalah apa? Masalah uluhiyah, penyembahan kepada Allah. Bukan dalam masalah rububiyah. Iya kan? Kalau kaum musyrikin di zaman ini, syiriknya dalam uluhiyah dan rububiyah juga. Kita mengetahui, ada di kalangan kaum muslimin yang meyakini penghuni kubur ini bisa memberi rezeki. Bisa langsung menjawab doanya. Ya. Kalian dipermainkan oleh jin, ada yang minta di depan kubur. Tiba-tiba dia dengar suara, sudah dikabulkan doanya. Jin yang mempermainkan dia. Dari kalangan syaitan jin, memang sama-sama ingin saling menyesatkan. Demikian. Sampai ada yang menyebutkan dalam sebagian buku, katanya dia punya wali. Walinya ini saking hebatnya, datang seorang perempuan ke kuburnya. Suaminya baru meninggal. Maka perempuan ini minta supaya suaminya dihidupkan kembali. Maka datanglah malaikat membawa ruh suaminya. Coba bayangkan, keyakinan rusak. Mereka meyakini bahwa penghuni kubur bisa menghidupkan. Karena itu kaum musyrikin di zaman ini, dari sisi kesyirikan, syiriknya lebih ketol lagi, lebih parah daripada kesyirikan di zaman Nabi. Pada di zaman Nabi mereka yakini Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Di zaman ini ada yang meyakini hal tersebut untuk wali-walinya. Kemudian perbedaan dari sisi yang ketiga ini bisa diambil dari kaidah yang ketiga. Dari kaidah yang ketiga, kalau kaum musyrikin di zaman Nabi mereka menyembah kepada siapa? Orang-orang salih, orang-orang yang baik, iya kan? Ya. Pada kayu maupun batu kayu dan batu itu tidak bisa dihitung jelek. Sebab kayu dan batu, seluruh makhluk asalnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu, kayu itu bertasbih juga kepada Allah. Tapi kita tidak pahami tasbihnya. Tapi kalau kaum musyrikin di zaman ini, ada yang menyembah kepada manusia yang paling fasik, manusia yang paling keji. Bukan kita yang memberikan hukum, mereka sendiri yang memberikan hukum. Ada orang yang menceritakan walinya, waliku yang dikubur di sana, ketika dia hidup, masya Allah, dia khutbah dalam keadaan telanjang. Dia bilang begitu. Si waliku ini, di antara karoma dia, dia telah berzina dengan sekian perempuan. Dia sendiri menyebutkan bahwa walinya begitu. Syiriknya terhadap orang-orang keji. Kalau kamu syirikin di zaman Nabi, mereka semua orang-orang yang salih. Adapun mereka orang yang salih semuanya, ya, dicampur adukkan. Bahkan lebih mengirikan lagi, di Solo, di sana ada sapi namanya siapa? Kiai Slamet nama sapinya. Ya. Mungkin sudah pernah dengar ya ceritanya, Kiai Slamet ini. Kiai Slamet ini betul-betul, ya, diagungkan. Kalau diarak dia, kemudian keluar kotorannya, orang berebutan ambil kotorannya sebagai berkah. Ini na'udzubillah, kesyirikannya lebih dahsyat daripada kesyirikan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat, kalau kesyirikan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum musyrikin itu mengetahui makna la ilaha illallah. Paham mereka apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah, mereka sangat mengerti sekali artinya tidak ada yang berhak disembah selain dari Allah. Mereka sangat paham kalau mengucapkan la ilaha illallah artinya dia beribadah hanya kepada Allah, dia harus tinggalkan seluruh sembahannya, patung-patungnya, wali-walinya harus dia tinggalkan. Mereka paham itu. Karena itu ketika Nabi berkata kepada kaum musyrikin, "Qul la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? "Aja'al al-alihata ilahan wahida? Inna hadha la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ini mau menjadikan sembahan cuma satu? Ini perkara yang menakjubkan. Jadi mereka paham, arti la ilaha illallah yang disembah cuma satu. Karena itu mereka ingkari, kami tidak mau sembahan cuma satu. Karena mereka paham maknanya. Dipahami? Kalau kaum musyrikin di zaman ini, mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Yang paling pintarnya mengertikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Itu yang paling pintarnya sudah. Padahal makna ini para musyrikin di zaman Nabi juga tahu. Ya. Ini perbedaan dari sisi yang keempat. Perbedaan yang kelima, kalau kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah dikenal ada mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Kecuali satu nama saja, nama Ar-Rahman, mereka ingkari. Kalau musyrikin di zaman kita ini, nama-nama dan sifat Allah banyak yang diingkari. Ada yang mengambil 7 saja, seperti yang banyak di Indonesia ini, di sekolah-sekolah cuma 7 sifat, 7 nama saja yang dipegang. Yang lainnya tidak diambil. Ya. Kemudian ada yang bahkan menolak seluruh nama dan sifat. Kalau kaum musyrikin di zaman Nabi, mereka akui semua nama-nama Allah. Mereka katakan, khalaqahunnal azizul alim, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Mereka tetapkan 2 nama, Al-Aziz, Al-Alim. Tidak ada pengingkar. Berbeda dengan kaum musyrikin kita, kaum musyrikin di zaman ini. Nah, ini 4 kaidah penting di dalam agama, yang hendaknya setiap dari kita memahami 4 kaidah ini dan mengerti kandungannya. Sungguhnya kaidah-kaidah ini sangat bermanfaat bagi kita di dalam permasalahan-permasalahan agama dan di dalam memurnikan tauhid. Ya. Ini 4 kaidah ringkas dan ada kaidah-kaidah yang lainnya. Cuman pertemuan daurah kita, ya, karena waktunya terbatas, maka kita akan berusaha menguraikan sesuai dengan waktu yang ada. Dan insyaallah taala kita akan menyambung nanti pada sore yang akan datang dengan pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan ini juga materi yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Jangan sampai dia mengaku Islam tapi jatuh di dalam pembatal keislaman, maka keislamannya kadang tidak bermanfaat untuknya. Saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.